banyak orang berlomba mengumpulkan harta, tumpukan demi tumpukan, tiada kepuasan di sana. Satu mau dua, dua mau lima, entah mana cukup ukurannya. Dulu menganggap itu cukup, tetapi ketika memiliki, tetap ada dahaga akan kekayaan. Bahkan memiskinkan orang lain pun bisa jadi rela. Dia berpikir itu akan memberi bahagia. Padahal rahasia bahagia bukan pada berapa banyak harta yang kita punya, tapi berapa murah hati yang ada. Orang yang pemurah, merekalah orang yang bahagia, karena mereka selalu membagikan damai dengan cara berbagi dalam kehidupannya. Peduli pada orang yang susah, datang dan menghiburnya, sehingga sang susah damai hatinya. Datang pada orang yang sakit, yang papa, yang terpojok, memberikan uluran tangan, sehingga mereka punya harga diri yang memberikan ketenangan. Rahasia bahagia, murah hati yang mendatangkan damai, itu yang harus kita punyai. Karena itu untuk menjadi pemurah jangan pernah berhenti. Terus kumpulkan dan kumpulkan dan kumpulkan. Tindakan kemurahan supaya hidup kita penuh dengan kemurahan demi kemurahan. Damai yang tercipta dari sana tidak akan pernah lekang oleh waktu, bahkan tercatat dalam sejarah. Semoga jika kita satu waktu tiada lagi di dunia, batu nisan kita pun didatangi orang dan berkata, orang ini sangat murah hati, kehadirannya menyejukkan, menenangkan hati. Dengan dia baru kamu tahu artinya damai. Bersama saya Bigman Sirait.